Pasti penonton yang di sini penasaran? Penasaran. Penonton yang di rumah juga penasaran, siapa enggak pacar Una? Kita langsung saja, inilah dia pacarnya Una. Saya yang punya rumah. Oh iya. Ya. Ya ampun, baby. Sandi. Irfan, halo. Andi, halo, halo, halo. Silakan. Andi, apa Andi apa ini? Itu mas itu mas itu bentuknya. Jadi awalnya kok mas ketemu, itu pacarnya di situ. Ketemu sama dia ini awalnya. Dia ini. Iya, Kamu tadi kan di rumah bilangnya izin mau kemana? Iya, tapi kamu bisa ada di sini sih, karena aku jadi malu. Tadi aku ajakin kamu bareng gak mau. Iya, karena duduk dulu dong, biar enak. Duduk dulu ini kan. Ini enak nih, aku pemandangannya. Iya, gitu. Saya mau dua-duanya boleh gak, Pak? Oh, jangan dong. Mas Tukeman, terima kasih. Irsan Ramadan. Wah, Irsan lahirnya bulan pas. Siapa pas. Coba lagi? Kenapa? Eh, tadi belum dijawab, ketemunya di mana sama Irsan? Awalnya gini, Mas. Gimana? Duduk Mas, duduk aja, Mas. Duduk aja. Awalnya tuh ini lucu ya. Ini enggak apa-apa. Saya siap ketawa. Waktu nembak pakai apa? Mimis apa? Pas lawan angin. Jadi waktu itu mana? Iya. Hujan rintik-rintik. Boleh kasih sound yang boleh, lebih? Boleh. Biar ini coba kasih yang romantis. Okay. Hujan turun. Ini lagi bulan puasa. Sedih nih. Mikir apa sih? Saya lagi mikir waktu pertama kali ketemu. Jadi terharu gitu. Waktu itu hujan rintik-rintik, Mas. Oke. Gimana ya? Emang kamu gitu kalau basah rintik? Basah gak? Apanya? Basah gak kamu? Kan hujan tapi rintik-rintik. Ya basah pasti. Gak terlalu basah, Mas. Terlalu ya karena rintik-rintik. Karena rintik-rintik. Kalau hujan besar baru. Iya. Lu kalo, yang gue salah? Iya, kalau rintik-rintik gak basah. Kalau rontok-rontok baru ya. Iya. Jalan. Terus ini yang lucunya gini ya? Iya, dari tadi saya nungguin lucunya loh ini. Jadi aku punya bolpen. Iya. Aku megang bolpen. Terus jatuh. Terus? Ah. Oke, okay, coba begitu reka ulang coba ya. Okay, reka ulang. Jadi awalnya gini, Mas. Unanya mana? Sini. Anda jangan terlalu berlebihan ya. Iya, maaf. Saya ini perwakilan Abang Nonel. Kamu gak tahu siapa nonenya? Oke, kita reka ulang ya. Oke. Seperti apa kejadiannya? Awalnya aku hanya berdiam saja. Tapi entah kenapa ada perasaan yang bergejolak ketika ada seorang wanita yang mulai mendekati aku. Aduh, kok tangan aku gak dipegang ya sama si dia? Dan seketika itu juga ku coba-coba melempar manggis. Dan seketika itu, untuk memancingnya, aku mencoba menjatuhkan sebuah pulpen. Aduh. Ini dicapu ya. Berasa lagi reka ulung. Reka ulang. Kan ceritanya lucu dia. Aku ambil sekop itu. Pulpen? Oh iya, pulpen. Sekop. Aku juga. Aku pun mulai merasakan getar-getar asmara dalam hatiku. Aku ingin sekali mengungkapkan bahwa aku sangat mencintainya. Anda masuk di acara. gak nyangka banget loh. Yeah? Bener loh. Gak nyangka apa? Di Jepang. Lu gak usah ngomong gak nyangka. Yang surprise dia bukan dulu.